بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنفتنا عزكم الله. الحمد لله، kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan dan melimpahkan kepada kita semua karunia nikmat yang lahir maupun yang batin, memberikan kepada kita taufiq wal hidayah wa afiyah, juga kesehatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali meneruskan kajian rutin kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad karya imam besar pada masanya Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail rahimahullahu ta'ala wa ghafarullah, sebuah kitab yang berisikan tentang adab, tentang masalah akhlak, tentang masalah muamalah, budi pekerti Islam yang luhur, terkait dengan kedua orang tua, terkait dengan sanak famili, terkait dengan tetangga, terkait dengan istri, anak, terkait dengan pembantu, dan terkait dengan semua perkara-perkara yang bersifat adab. Diharapkan dengan membaca buku seperti ini, khonatina azakumullah, kita bisa menjadi seorang muslim yang beradab, muslim yang berakhlak, muslim yang memiliki muamalah yang hasanah, muamalah yang baik dengan sesamanya, dengan tanpa melupakan muamalah yang baik dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari sisi taqarrubnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qanabtina azzakumullah, kita masih pada riwayat hadis yang membicarakan tentang adab ma'al abid, adab-adab atau muamalah bersama dengan budak dan juga dengan para pembantu, dan yang semakna dengan itu dari kalangan para pegawai-pegawai, para karyawan-karyawan, dan yang semisal mereka. Di sini khonatina azzakumullah, kita melihat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala banyak sekali menyebutkan bab-bab terkait dengan masalah ini, juga menyebutkan banyak sekali riwayat hadis ataupun asar yang datang dari sahabat Rasulullah SAW atau dari kalangan para tabi'in terkait dengan masalah ini. untuk menunjukkan ikhwanatin azakumullah bahwasanya Islam dalam mengatur masalah adab, dalam mengatur masalah akhlak, tidak membedakan status orang itu merdeka atau budak. Jika menunjukkan bahwasanya Islam mengatur sedemikian rupa muamalah, akhlak, juga hak-hak seorang budak, seseorang yang mungkin dipandang sebelah mata oleh kebanyakan kaum muslimin, namun diatur dengan indah, dengan bagus oleh Islam, maka apalagi khonatina azabumullah bab-bab yang terkait dengan masalah yang selain itu, terkait dengan orang merdeka, terkait dengan orang-orang yang mulia seperti orang tua, kerabat, family ataupun yang lainnya, tentunya akan lebih diperhatikan dalam Islam. Yang namanya budak saja diperhatikan dengan panjang dan luas, apalagi orang-orang yang lebih mulia daripada mereka. Kita masih membahas bab ini dan sampai pada bab yang ke-99. Hadis nomor 195. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab nafaqatir rajuli, nafkahnya seorang laki-laki, ala abdihi, yang dia gunakan untuk menafkahi budaknya, wa qadimihi, dan juga pembantunya, pelayannya, karyawannya, pegawainya, shadaqatun, itu dinilai sebagai amalan shadaqah. Jadi Anda, ketika Anda memelihara budak, Anda mengeluarkan biaya operasional untuk mengurusi yang namanya budak, Anda memiliki pelayan-pelayan, pembantu-pembantu, karyawan-karyawan, pegawai-pegawai, Anda mengurusi mereka, memberikan nafkah untuk mereka, itu dinilai sebagai sedekah dalam agama. Sehingga tidak semata-mata Anda ngasih uang kepada mereka sebagai bentuk gaji mereka atau pesangon mereka atau upahnya mereka dengan tanpa makna, tapi ternyata ikhwanatina azakumullah dalam agama itu dinilai sebagai sedekah. Anda sudah mendapatkan kemanfaatan dari tenaganya budak itu. Juga Anda terbantu dengan tenaganya para pegawai, tenaganya para pelayan, tenaganya para pembantu yang membantu meringankan kehidupan sehari-hari Anda. Ternyata Anda mendapatkan nilai lebih dengan Anda mengeluarkan infak, mengeluarkan nafkah, mengeluarkan harta untuk mengurusi mereka, Anda mendapatkan nilai sedekah, pahala sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Qana fi tinazakumullah, sebelum kita bahas masalah ini, perlu Anda pahami bahwa dalam Islam yang namanya sedekah itu luas cakupannya. Jangan Anda pahami bahwasanya sedekah itu hanya semata-mata mengeluarkan harta. Tidak. Dalam Islam, yang namanya sedekah, yang namanya berinfak itu tidak hanya semata-mata mengeluarkan harta, tapi bisa dikerjakan dengan cara-cara yang lain yang itu juga bernilai sedekah dalam agama. Maka sedekah dalam Islam itu dibagi dua. Ada sedekatun bil mal, ada sedekatun bi ghairil mal. Sedekah yang pertama, sedekah dengan mengeluarkan harta, mengeluarkan uang. Dan yang kedua, sedekah bi ghairil mal. Sedekah dengan tanpa mengeluarkan harta benda. Semua pihak bisa mengerjakannya tanpa harus mengeluarkan sepeser pun uang. Dua macam. Adapun sedekah dengan harta benda, yaitu dengan Anda mengeluarkan harta Anda, mengeluarkan uang Anda untuk kepentingan-kepentingan yang baik. Mengeluarkan harta untuk pembangunan masjid, mengeluarkan harta untuk pembangunan pondok pesantren, mengeluarkan harta untuk menafkahi anak istri, mengeluarkan harta untuk menafkahi budak-budak, pegawai-pegawai, pembantu-pembantu Anda, mengeluarkan harta untuk membantu anak yatim, mengeluarkan harta untuk menyantuni janda-janda miskin, mengeluarkan harta untuk memberi para peminta-minta, para pengemis, dan semua sisi-sisi kebajikan, dan Anda mengeluarkan harta padanya, itu termasuk sadaqatun bil mal, sadaqah dengan harta benda. Sudah paham ya? Nah, pembahasan kita kali ini, dalam bab ini, masuk pada jenis yang pertama, sadaqah dengan harta benda. Sementara yang kedua, yahunabdina azakumullah, sadaqatun bi ghairil mal, sadaqah dengan tanpa harta. Ini diantaranya disebutkan dalam sebuah hadis yang sangat panjang, yang cukup panjang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengisahkan bahwasanya ja'a unasun min fuqara'i ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang segerombolan orang yang mana mereka itu termasuk golongan orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan para sahabat. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan keadaan mereka. Tapi keluhannya bukan keluhan kita nikiri miskin, tidak. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, dzahaba ahlul tsuri bil ujur." Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fadhuli amwalihim. Katanya sahabat yang kiri-kiri ini, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya kami, orang-orang kaya dari kalangan teman-teman kami ini, dia meraih semua pahala, mendapatkan semua pahala, diborong semua sama mereka." Bukan dalam lafaz yang lainnya belum bertanya, "Wa madzaka? Loh, kenapa kok begitu?" Katanya sahabat yang fakir ini, "Yusalluna kama nusalli." Mereka yang kaya itu bisa sholat sebagaimana kami juga sholat. Mereka bisa berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami tidak bisa, ya Rasulullah. Ini keluhannya para sahabat. Tidak mengeluhkan kekurangan sembako. Itu bukan waktunya para sahabat. Walaupun kirinya kayak apapun, enggak mengeluh. Yang mereka keluhkan justru masalah khawatir kalau kurang pahalanya. Amin ya. Maka Rasul mengatakan kepada sahabat tadi itu, "Wahai para sahabat, maukah kamu saya tunjukkan suatu amalan yang itu bernilai sedekah?" Mereka mengatakan, "Mau ya Rasul." Maka Rasulullah mengatakan, "Fa inna bi kulli tasbihatin sedekah wa kulli takbiratin sedekah wa kulli tahmidatin sedekah wa kulli tahlilin sedekah wa amrin bi ma'rufin sedekah wa nahyin an munkarin sadaqah wa fi qub'i ahadikum sadaqah." Kata Rasulullah SAW, setiap tasbih mengandung makna sadaqah, setiap takbir mengandung makna sadaqah, setiap tahmid mengandung makna sadaqah, setiap tahlil mengandung makna sadaqah, amar ma'ruf itu sadaqah, nahi munkar itu sadaqah, bahkan Anda mengumpuli istri sadaqah. Sahabat bingung ini. Hanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Wahai Rasulullah, apakah mungkin seseorang di antara kami mendatangi syahwatnya dapat pahala? Katanya Rasulullah SAW, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun?" Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya syahwatnya itu dia salurkan pada perkara yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fi halalin kana lahu ajrun. Demikian pula kalau dia letakkan dalam perkara yang halal, dia mendapatkan pahala dengan syahwatnya itu. Masya Allah ya. Ini semua orang bisa ini. Yang disebutkan sama Rasul ini ya ikhwan, namanya shadaqatun bi ghairi malin. Shadaqah dengan tanpa harta benda. Anda berzikir, bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil dengan cara-cara yang syar'i, itu merupakan shadaqah. Semua orang bisa, orang yang paling kiri sekalipun, orang yang enggak pernah makan sekalipun, dengan mudahnya dia mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau misalkan dia bertasbih, berzikir setiap kali selesai salat, bertakbir 33 kali, bertasbih juga demikian, bertahmid juga demikian, cukup dengan tahlil sekali, jadi 100, dicontohkan sama Rasulullah SAW, sedekah itu. Termasuk 100 sedekah itu. Walhasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan dinilai 10 kali lipatnya. 100 dikalikan 10 sama dengan 1000. 1000 amalan, 1000 pahala dia raih dengan sekali zikir tadi. Nah, kalau kemudian zikirnya banyak, banyak tasbihnya, banyak takbirnya, banyak tahmidnya, banyak tahlilnya, dengan contohnya Rasul SAW, wah, ini sebabnya itu. Adapun Anda melakukan yang namanya amar ma'ruf, membimbing umat dengan cara yang baik ke jalan yang benar, sedekah. Mengajari anak istri bimbingan agama yang bagus, sedekah. Mengarahkan anak Anda kepada shiratal mustaqim, sedekah. Menasihati orang yang sedang keliru, sedekah. Semua jenis amar ma'ruf, sedekah. Nahi mungkar juga demikian. Ada orang yang berbuat kesalahan, dilarang dengan cara yang baik, sedekah. Tamam? Itu semuanya bernilai sedekah. Bahkan ketika Anda berhubungan dengan istri, itu juga dinilai sedekah. Masya Allah. Kalau yang hari ini, khusus untuk yang keluarga. Dan sebarang orang kali ini. Kalau yang belum keluarga, ya nggak bisa dapat sedekah satu ini. Gitu ya? Gitu boleh ya? Iya. Ini khusus. Allah yang harus itu. Agar ya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya. Para sahabat yang kiri-kiri tadi itu. Sudah senang begitu kan. Beberapa hari kemudian balik lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Sami'a ikhwanuna min ahli dusur. Fayaf'aluna kama naf'al. Ya Rasulullah, gimana ini? Teman-teman kami yang kaya-kaya itu sudah mendengarkan sabdanya engkau. Mendengarkan apa yang kau sabdakan. Akhirnya mereka pun juga berbuat bagaimana yang kamu kerjakan ini. Mereka bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, amar ma'ruf nahi munkar. Gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Zalika fadlullahi yutihi may yasha." Oh begitu ya, sudah. Berarti itu merupakan keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Gimana lagi? Ya itu keutamanya orang kaya bersyukur. Sudah kaya, beruang, berada, berduit, tamam, syukurnya luar biasa. Ibadahnya mempeng, sholatnya mempeng, infaknya gak ketinggalan, zikirnya, amar ma'rufnya, nahi mungkarnya, zuatnya juga demikian. Mampu ya? Satu, kurang nambah dua, nambah tiga, nambah empat, top. Yang banyak-banyak. Tamam? Itu semuanya bernilai sodak. Sodak baik. Itu orang kaya yang bersyukur. Orang yang miskin, dia juga mampu untuk mengejar ketinggalan. Salat mampu bisa. Puasa tambah bisa lagi. Yang kiri. Serba gak ada ya. Sudah diniatkan puasa. Tasbih, berzikir, amar ma'ruf, nahi mungkar. Tamam. Gak mampu nikah 21 dan lumayan. Dapat sedekah yang penting. Cuma apa lagi? Itu kemampuan dia. Yang penting dia banyak bersabar atas kefakiran dia tadi. Ada ya, ini namanya sedekah pun bi ghairi ma'lin. Sedekah dengan tanpa harta benda. disebutkan dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah muttafaqun alaih, di antara amalan yang juga termasuk sedekah ialah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalati shadaqah, setiap langkah yang kau gerakkan menuju ke arah salat dinilai shadaqah, setiap langkahnya shadaqah. Kemudian wal kalimatu thayyibatu shadaqah, ucapan-ucapan yang baik juga shadaqah. Kemudian Anda melerai, mendamaikan dua orang yang bertikai, sedekah. Kemudian Anda membantu orang lain, mengangkatkan barangnya dia, atau mengusungkan, dinaikkan ke atas kendaraannya, juga sedekah. Dan masih banyak lagi, qanatina azakumullah, amalan-amalan yang dinilai sedekah dalam agama. Sedekah bighairi mal, dengan tambah harta. Dengan apa? Harta. Kalau yang ini, insya Allah semua orang bisa. Tapi bersedekah bil mal, tidak semuanya orang bisa. Baik. Sekarang kita lihat ya. Di antara bentuk sedekah dengan harta benda. Ini pun luas cakupannya. Jangan kamu bayangkan ngasih orang itu saja. Lebih luas daripada yang Anda paham. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Ibrahim ibnu Musa. Dia disebut dengan Al-Farra. Abu Ishaq Al-Farra. Siqatun hafiz. Siqah terhafiz. Termasuk orang yang hanya hafalannya. Lautan ilmu. Sangat dipuji oleh para ulama pada masanya. Dipuji oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Qala akhbarana Baqiyah. Wa Baqiyah ibn al-Walid. Baqiyah ibn al-Walid al-Syami. Orang Syam. Thiqatun mujallis, dia thiqah, tapi dia terkadang menyamarkan hadis, meriwayatkan dengan an. Dan di sini dia mengeluarkan hadis dengan kata-kata akhbarani, sehingga aman dari tindakan dia. Qala akhbarani Buhayr ibn Sa'id, thiqah. An Kharij ibn Ma'dan, juga thiqah. An al-Miqdam, al-Miqdam ibn Ma'di Karib. Al-Miqdam ibn Ma'di Karib, sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa isnad as-sahih, sahih ya ikhwan. Kata Al-Miqdam radhiyallahu anhu, sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Beliau mengatakan, "Ma at'amta nafsaka fa huwa shadaqah." Sesuatu yang engkau beri makan dirimu, apa saja yang engkau konsumsikan untuk dirimu, itu sedekah. Jadi yang kamu makan itu sedekah. Kamu makan nasi sedekah, makan tempe sedekah, makan tahu sedekah. Makan apa lagi? Semua yang kamu makan itu sedekah. Ini kalau Anda makannya itu dengan niat untuk memperkuat dan menyehatkan badan Anda, kemudian dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan berarti kemudian anjuran supaya jago makan. Tidak. Artinya dengan niatan tadi. Itu pentingnya yang namanya niat. Yang kamu makan untuk diri kamu, itu sedekah. Kalau pas kamu makan, kamu niatkan makan itu lillahi ta'ala, tamam, kamu niatkan untuk menyehatkan badan Anda, dipergunakan untuk takwa, mentaati Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kamu cari makanan yang halal. Yang haram, enggak boleh. Yang halal, sedekah. Padahal yang nyari duit ya kamu. Yang membelanjakannya ya kamu. Yang makan ya kamu sendiri. Yang menikmati ya kamu sendiri. Sesuai dengan yang selera kamu, senang sate, makan sate dengan niat yang tadi, sedekah. Makan soto dengan niat yang sama, sedekah. Makan rawon dengan niat yang sama, sedekah. Yang kamu suka itu, kamu makan dengan niat yang tadi, sedekah. Luar biasa. Wa ma at'amta waladaka. Dan yang engkau berikan makan kepada anakmu. Walad di sini mencakup ibn wa bint, anak laki anak perempuan. wa zaujataka, dan yang kau berikan kepada istrimu. Si pertama, kedua, ketiga, keempat. Tamam? Iya, jangan lupa bayangkan yang pertama saja. Karena kamu memiliki lebih dari satu, semuanya termasuk riwayat ini. Wa khadimaka, dan pelayan. Kata-kata khadim mencakup budak, mencakup pembantu rumah tangga, mencakup para pegawai, mencakup para karyawan. Fahuwa sodakoh, itu bernilai sodakoh. Masya Allah. Kamu ngasih makan anakmu, sodakoh. Kamu ngasih nafkah sama istrimu, sodakoh. Kamu kasih makan pembantumu, kasih nafkah pembantumu, sodakoh. Budakmu, sodakoh. Masya Allah, luar biasa ya. Ini namanya sodakotun bilmal. Sodakot dengan harta benda, sebab Anda mengeluarkan harta untuk mereka semua. Hadis ini, khonatina azakumullah, disampaikan kepada kaum muslimin sebagai pelajaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Mengingatkan, bahwasanya perkara-perkara yang kamu anggap mungkin tidak ada nilai pahalanya, dianggap sebagai perkara yang ada, yang biasa, itu mengandung makna besar dalam Islam. Ya namanya orang makan kan biasa ya. Perasaannya makan ya, sudah makan tuh dia saja. Dia ngasih makan anaknya kewajiban. Dia ngasih makan istrinya juga kewajiban. Dia ngasih makan pembantunya juga kewajiban. Sayangannya kamu, ya kewajiban, biasaan, biasa gitu loh. Ternyata Rasul mengingatkan itu ada nilai sedekahnya. Sehingga niatkan yang baik, dengan niat yang bagus ketika Anda makan untuk diri Anda tadi, ketika Anda memberikan makan untuk anak Anda, istri Anda, pembantu Anda, pelayan Anda, budak Anda. Sehingga Anda selalu bersedekah setiap harinya. Masya Allah. Ini para besar yang menginginkan. Sudah kewajiban Anda jika ternyata dinilai sedekah oleh Rasulullah SAW. Hah? Ini pentingnya niat. Sehingga enggak muspro, tidak sia-sia Anda mengeluarkan keringat untuk mencari ma'isyah, mencari kehidupan untuk keluarga Anda. Itu semuanya sedekah. Nah, sedekah. Nah, demikian pula yang namanya mencari usaha. Kalau kamu niatkan untuk menginfakkan harta kamu kepada keluarga kamu, maka itu bernilai ibadah. Dan infaknya kamu bernilai sedekah. Masya Allah. Semuanya sedekah. Hadis yang berikutnya. Ini semuanya wow. Qala haddatsana Musaddad ibnu Musarhad Abdul Hasan al-Basri Imam. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid. Juga demikian imam ini. Ana Asim bin Bahdalah. Dari Asim bin Bahdalah, dia suatu jujur orangnya. Ana Abu Saleh. Abu Saleh namanya Zakwan. Zakwan As-Samman. Juga siapa orangnya. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka. Maka sanadnya ini isnaduhu hasan. Sanadnya hasan, semua rawinya terpercaya kecuali Asim bin Bahdalah, dia soduh. Maka di sini hasan. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khairus sadaqati ma taqqa ghina. Sebaik-baik sedekah ialah yang menyisakan kekayaan. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, khairus sadaqati ma kana min dhahri ghina. Sebaik-baik sedekah ialah sedekah yang dikeluarkan dari punggung kekayaan. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz ma taraka ghina. Sebaik-baik sedekah ialah yang meninggalkan kekayaan. Yani sedekahnya itu tidak sedikit tapi banyak. Sehingga ketika Anda mengeluarkan infaknya itu, sedekah Anda itu menyisakan kekayaan pada pihak yang dikasih. nggak sedikit. Itu khairus sadaqah. Waliyatul 'ulya, dan tangan yang di atas, khairum minal yadi sufla, lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan yang di atas itu maknanya al-mu'ti, pihak yang memberi, yang berinfak. Tangan yang di bawah ialah as-sa'il, orang yang meminta-minta. Tangan yang di atas, ini yang memberi infak, lebih baik daripada yang meminta-minta. Wabda' bima ya'ul, wabda' biman ta'ul. Dan mulailah dengan orang-orang yang kamu urusi, yang kamu tanggung. Taqulu imra'atuk, istrimu berbicara, antik alayya aw talliqni, kasih aku nafkah atau ceraikan saya. Wa yaqulu mamlukuk, budaknya kamu ngomong, antik alayya aw bi'ni, nafkahi saya atau jual saya. Wa yaqulu waladuk, anak kamu ngomong, ila man takiluna, kepada siapa engkau pasrahkan kami. Artinya semuanya mengeluh. Istri kamu ngomong, kasih aku nafkah, gak mau, ceraikan saya. Budak kamu juga begitu, kasih nafkah sama saya, gak mau, jual saya. Anaknya kamu, gak bisa ngomong apa-apa. Omongannya mereka bagaimana? Ya, mau dibawa kemana, bi? Siapa yang mau ngopain di kami, bi? Artinya, wabda' biman ta'ul. Kamu mulai memberikan nafkah, memberikan sedekah kepada orang yang kamu tanggung. Jangan sampai kamu menelantarkan mereka. Ada sini khonatin azakumullah. Hasan. Hasan. Nah. Juga menunjukkan khonatin azakumullah bahwasanya nafkah yang kamu berikan untuk istrimu itu khairus shadaqah, termasuk shadaqah yang terbaik. Nafkah yang kamu berikan untuk budakmu, pelayanmu, pembantumu, khair sedekah, sebaik-baik sedekah. Nafkah sedekah yang kamu kasihkan untuk anak-anakmu itu khair sedekah, sebaik-baik sedekah. Itu pertanyaan Rasul, wabda' biman ta'ul, mulai dari orang yang kamu tanggung. Sehingga jangan sampai ya fanatina azakumullah, anak istri kamu kelaparan, ndak kamu openi, yang kamu urusi orang lain. Orang lain yang kamu kasih bantuan ini, bantuan itu, sumbangan ini, sumbangan itu. Anaknya kamu menangis. Kamu mampu padahal. Anaknya minta makan, bi, maaf, bi. Minggir-minggir, jangan panggil abi-abi. Jadi kamu ngomong, gimana nih, mas? Mana nafkahnya, mas? Bulan ini gak bisa nafkah, mas. Gak mau bikin nafkahmu. Atamanya jadi punya haram ya. Punya haram. Di sini menunjukkan ya fanatina azakumullah bahwasanya nafkah itu kewajibannya maratib, bertingkat-tingkat. Yang paling wajib kamu kasih nafkah nafsu, dirimu sendiri. Dirimu yang paling wajib. Kalau ada lebihnya maka zaujatuk, istrimu. Kalau ada lebih, auladuk, anak-anakmu. Ada lebihnya, mamlukuk, budakmu. Ada lebihnya, dabhatuk, kendaraanmu. Kalau dulu kendaraan kuda, unta dikasih makan, apa namanya, rumput atau apa. Kalau sekarang mobil atau motor, bensinnya. Ada lebihnya lagi, akaribuk, kerabat-kerabatmu. Begitu. Ada urutan-urutannya. Gak langsung lompat. Kecuali kalau Anda mampu, maka kasih seluruhnya dan kasih orang lain. Itu pengertian wabda' biman ta'ul. Dimulai dengan orang yang kamu urus, dengan orang yang kamu open. Juga menunjukkan di fanatina azakumullah, tangan orang yang suka memberi, itu yadul khair. Merupakan tangan yang baik. Dikatakan al-yadul ulya, tangan yang tinggi di atas. Maaf? Ini memberikan pujian untuk orang yang suka berinfak, yang suka bersedekah. Dan juga celaan bagi orang yang suka ngemis-ngemis, minta-minta. Yang namanya ngemis, ada yang manual, ada yang profesional. Yang manual, ya yang begini di pinggir, di pintu-pintu masjid, yang di jalan-jalan, yang di trotoar, yang di lampu-lampu merah, segala macam begini. Walasannya pak, kalau bahasanya sono, cepek dong. Itu manual. Ngemis yang profesional. Ini yang masa kini. Gimana ini? Gimana bentuknya Pak Ustaz Malik? Nggak ngerti ya? Gimana bentuknya Pak Ustaz Malik? Berarti nggak boleh di proposal. Nggak apa-apa menyebut proposal segala macam ini. Nanti ada orang bangun masjid bikin proposal disampaikan pada kaum muslim, nggak boleh. Bagaimana niatnya? Sekarang sebutkan contoh yang model-model itu, profesional tadi itu. Kan boleh pak. Yang namanya pengurusan itu kan boleh mengambil dengan cara yang ma'ruf. Oh gitu, berlebihan. Nah, ya. Yang profesional ini banyak tipe dan modusnya. Yang memang yang paling sering yang dibawakan sama Pak Sumali gitu. Mereka biasanya menggunakan level proposal. Proposal. Katanya ngemis ini. Ngemisnya tuh betul-betul langsung minta jaluk-jaluk gitu. DP-DP, ngesot-ngesot. Rumah si fulan, rumah si alan, gimana ini Pak ini? Mau boleh kasih sama jangan bakil-bakil. Sugi sampean niku. Kasih ini itu. Padahal tadi sampai di rumah untuk kantongnya sendiri atau mungkin apa namanya dalam khayalan. Artinya proposal dibikin itu nampaknya megah gitu, tapi nggak ada pembangunannya. Pondoknya mana tidak ada, masjid teman juga tidak ada, yayasan mana juga nggak ada. Ini yayasan dalam angan-angan ya pak. Selain itu banyak, ya. Sangat banyak sekali jadi. Yang ada dalam Islam ikhwan ialah himbauan. Mengajak dan menghimbau kaum muslimin untuk berinfak wasadaqah. Tidak minta. Tidak minta. Sehingga untuk menyampaikan kepada mereka, sama masjid, FK, UNER, membutuhkan renovasi, kami menghimbau dan mengajak para sekitar kaum muslimin dan muslimat untuk bersama-sama membantu menyelesaikan pembangunan yang ada. Itu namanya menghimbau. Diperbolehkan dalam Islam ya, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika dalam banyak kasus beliau mendapati para sahabatnya mengalami kefakiran, di situ beliau mengimbau, menganjurkan dan mengajak kaum muslimin dari kalangan para sahabatnya untuk berinfak wasadaqah. Jadi nggak langsung minta, nggak langsung, mana fulusnya, mana uangnya ini, belum jadi masjidnya ini. Mana itu semennya itu? Ini ngecornya gagal terus ini. Mana itu? Ini kan gini-gini ini namanya sa'il, ngemis. Ada yang profesional, ada yang manual. Allah SWT. Saya mau tanya, indaki akhana si'an? Si'an. Apakah diperbolehkan bagi seorang wanita untuk meminta cerai karena tidak dikasih nafkah oleh suaminya? Tidak ngerti? Ya? Nggak tahu? Harus tahu ya, Ki. Antum ini sudah menikah ya? Yang sudah menikah siapa lagi ini? Arif. Sudah punya anak malah, Masya Allah. Apa hukumnya seorang istri? Minta cerai. Minta cerai. Karena tidak dikasih nafkah oleh sang suami. Boleh. Caranya. Hah? Nah, itu mengatakan boleh itu pakai dalil apa gitu loh. Masalah besar, masalah perceraian itu masalah besar. Awal siapa lagi yang saya menikah ya? Apa nih kalau musim sakit? Apa yang saya menikah? Zakaria sudah menikah? Sudah? Oh belum, nanti aja dulu sudah menikah. Setelah bila? Sudah, nah apa-apa. Aja pak, jawabin. Allahu a'lam, Allah musta'an. Aku deh. Entar apa? Mengajukan perpengasan. Enggak langsung ngomong sama suaminya. Ceraikan diriku. Ceraikan aku. Lu kenapa? Kamu enggak ngasih nafkah sama saya. Jadi alasan minta cerainya itu karena tidak dikasih nafkah. Bukan kalau sahabia tadi itu sudah ngambil, dia ngambil sembunyi-sembunyi, baru tanya sama Rasul. Ini enggak, minta cerai. Pak Henry. Sampaian Pak. Si, boleh apa enggak? Hah? Boleh. Minta cerai karena enggak dikasih nafkah, boleh. Dalilnya. Itu namanya dalih alasan. Dalil. Bukan dalil. Pak Heri. Gimana Pak Heri? Nggak boleh. Lu kenapa kok nggak boleh, Pak? Iya, terus? Sekarang ini suaminya nggak ngasih nafkah. Tidak menunaikan kewajiban dia ngasih nafkah. Istrinya, saya minta cerai. Boleh enggak tindakan istri ini minta cerai seperti itu? Apa alasannya kamu? Karena kamu sebagai suami tidak ngasih nafkah sama saya. Ya, kan boleh, Pak ya. Nah, kalau ada ikhtilaf begini, Pak Yanto, dengar, Pak. Tidak boleh, kenapa? Tidak ada makan sama sekali. Kalau itu kan Anda menceritakan kondisi kurang berada di zaman itu. Bukan yang saya tanyakan itu, tindakan istri itu diperbolehkan apa tidak? Seorang istri minta cerai karena suaminya tidak ngasih nafkah. Tindakan dia boleh apa tidak? Dibenarkan atau tidak? Mereka dibenarkan? Lo kenapa? Lo, ini gak duit-duit sih gimana, Pak? Soal istrinya kan ngerti, gak punya duit, deh. Paham? Enggak, tidak ngasih nafkah lo. Hah? Oke, goyang deh. Kedeni juga nih. Ini kalau kedengaran para istri, istri biasa dengan bujone, cerai wae, lara kafe lagi. Allah semalik, siapa semalik? Kau ngerti ya semalik? Allah nistan, kau yang ngerti. Ah, saya tahu. Ah, apa coba? Mau gak? Boleh. Selanjutnya. Yang mana itu? Allah ya, makanya jangan ngelamun kemana-mana. Ini loh. Takulum ro'atuk. Istrimu ngomong. Anfik alaiya. Autolikni. Kasih aku nafkah. Atau ceraikan saya. Nah, ini Rasul yang menceritakan. Di sini menunjukkan. Ya, kalau seorang istri. Ditelantarkan oleh sang suami. Tidak dikasih nafkah oleh sang suami. Sang istri punya hak untuk minta cerai. urusan diterima enggak diterima sama suami itu kan suami yang punya hak untuk menceraikan. Tapi tindakan istri dibenarkan syar'i, itu alasan yang benar. Kenapa tidak dikasih nafkah? Kalau seandainya suaminya nolak, tidak akan saya cerai. Bagaimana tindakan sang istri? Jangan itu juga. Jadi menunggu keterusannya rupanya. Kalau ternyata sang suami tidak mau menceraikannya, maka sang istri boleh mengadukan kepada penguasa, dan penguasa yang memaksa sang suami untuk menceraikan. Itu kalau kondisi perempuan tadi membahayakan, memaburkan perempuan tersebut ketika tidak dikasih nafkah sama sang suami. Sang penguasa memaksa, kamu kasih nafkah atau kamu cerai. Lewat penguasa. Allah ifariki. Masya Allah. Fakasan cerai gini semangat sekali. Ini juga banyak pertanyaan sekarang. Bukan pembahasannya, bukan ini kondisinya yang dari kita bahas itu, sang suami itu mampu, tapi dia menelantarkan. Kalau kondisinya tidak mampu, lain urusannya ya. Tadi kan disampaikan sama Pak Yanto, dulu sampai nggak ada apa-apa Rasul itu, yang ada cuma air sama adanya air toh. Kalau tidak mampu, lain urusannya itu. Dia mampu, tapi menelantarkan gitu. Allah ya Farid. Batasannya itu ialah ketika perempuan tadi ya tatabarrur bidzalik. Dia merasakan mabarat, merasakan bahaya dengan hal tersebut. Dia mana? Terus dahulu mana? Di sini buka riwayat tadi tidak menjelaskan masalah apa namanya studi keutamaan. Hanya menjelaskan yang kamu kasihkan untuk anakmu itu sedekah. Yang kamu kasihkan untuk istrimu itu sedekah. Demikian pula kalau kamu menyantuni memberikan kepada orang tua kamu itu juga sedekah. Memberitakan demikian, bukan membandingkan. Bukan membandingkan. Nah. Jika seorang A berhutang pada orang B sebesar 10 juta, si A yang berhutang mengajukan akad bahwa A akan mencicil 5 kali 2,5 juta sama dengan 12.500.000. Jadi B dapat kelebihan 2,5 juta. Bagaimana hukumnya? Ini namanya riba jahiliyah. Hukumnya haram. Hutang 10 juta, balik 10 juta. Tidak boleh ada kemanfaatan sama sekali. Dalam Islam ya, yang namanya menghutangi atau meminjami orang lain, niatnya itu ialah membantu, bukan nyekik. Membantu, bukan nyekik. Makanya di dalam Islam itu ada yang namanya, kalau misalkan jauh tempo nggak bisa bayar, disuruh untuk ngasih tenggang waktu lagi. Lebih awal, dibebaskan. Bagaimana apabila suatu amalan atau sedekah dikeluarkan oleh seorang laki-laki yang berubah jadi perempuan. Status amal itu sah atau tidak? Loh, ya, laki-laki itu mukallaf, perempuan juga mukallaf. Itu sah ya? Enggak ada hubungannya antara laki sama perempuan itu. Sah insyaallah. Perubahan status gender namanya. Itu tidak enggak merubah amalan tadi. Misalkan Anda pernah haji. Ketika kamu masih sebagai laki-laki haji. Sudah selesai haji, pulang, ada yang beres ini. Operasi, ternyata kamu itu perempuan. Sama enggak sah haji ini. Nah, itu sah. Enggak usah kamu ulangi lagi. Kecuali haji yang sunnah. Allah ya Farid. Tadi paham ya? Anda berinfak untuk pembangunan masjid. Waktu itu kamu sebagai laki-laki. Infak sudah kamu kasihkan. Emang? Kemudian ada yang gak beres. Di operasi, kamu itu perempuan. Bagaimana infaknya? Sah. Infaknya perempuan, ya sah. Infaknya laki-laki juga sah. Tadi paham ya? Allah ya Farid. Sehingga yang dinilai amalan ketika status Anda itu sah. Kalau sesuai dengan ketentuannya, katakan. Apakah dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para Nabi dan Rasul? Masya Allah. Apakah benar jika ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad hanya penutup para Nabi, tapi bukan Rasul terakhir, penutup para Rasul? Masya Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, Makana Muhammadun aba ahadin merijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nama Muhammad itu bukan bapaknya salah satu dari kalian, namun dia Rasulullah dan penutup para nabi. Khatam itu penutup, bukan perhiasan. Kemudian tanya, loh, di sini Allah hanya menyebutkan nabiyyin, penutup para nabi. Berarti Rasul enggak. Itu menunjukkan bodohnya Anda tentang makna nabi dan Rasul. Kalau disebutkan penutupnya nabi, otomatis Rasul juga kena. Karena Rasul lebih tinggi martabatnya daripada Nabi. Rasul itu Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Sudah paham ya? Kalau dikatakan penutup para Nabi, maka Nabi kena Rasul. Apalagi. Dikuatkan dengan hadisnya beliau SAW. Walakin la nabiyya ba'di. Tidak ada Nabi setelahku. Beliau mengatakan Nabi. Kalau beliau mengatakan la rasulah ba'di, enggak ada rasul setelahku, itu ada kemungkinan ada nabi setelah beliau. Tadi paham ya? Karena nabi itu umum maknanya, cakupannya. Kalau rasul itu khusus, gitu. Begitu yang beliau tiadakan itu ialah nabinya, maka yang lebih tinggi martabatnya itu rasul lebih-lebih lagi. Tadi paham ya? Mudah ngomorai. Mudah. Allah ibarat. Nah, dan seluruh para ulama sepakat dulu sampai sekarang, dari mulai para sahabat, para tabiin, atau tabiin sampai tukang becak, semuanya sepakat. Tamam? Bahwasanya barang siapa yang mengaku sebagai nabi atau rasul setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dia kafir. Maka dia kafir, hukumannya langsung sembelih. Tamam? Hadza. Adapun Nabiullah Isa yang turun di akhir zaman, itu beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul ketika semasa hidupnya. Dan beliau turun nanti dengan membawa syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Entah dia mengaku sebagai Ruhul Kudus, dia mengaku sebagai Al-Masih Al-Mu'ud, dia mengaku sebagai Al-Masih Ad-Dajjal, dia apapun nama yang dia sebutkan, kalau dia mengaku sebagai seorang Nabi atau utusan Nabi, titikan nasi atau semisalnya, maka dia kaget dengan kesepakatan para ulama. Entah dia mengaku rasulnya orang Sulawesi, di sana ada ya, Sulawesi ya, tahu kan? Nah. Atau dia mengaku sebagai rasul yang lebih umum, orang Indonesia, atau rasul sedunia, maka dia kaget. Atau mungkin bahkan dia mengaku sebagai rasul utusan kepada hewan, juga kaget. Ada itu, Yaman itu ada. Ada orang ngaku sebagai rasul diutus kepada para hewan. Juga kafir. Saya paham ya? Allah ibaratikum. Sehingga antum yakini betul prinsip yang satu. Di zaman sekarang ini, Fahamkina Al-Jakumullah, teramat sangat banyak. Orang-orang yang berupaya menyesatkan Bani Adam dengan label diutus sebagai rasul. Dapat wangsit dari iblis yang dijuluki sama dia Malaikat Jibril misalnya, atau dijuluki dia Rasul Kudus, diutus sebagai seorang nabi misalnya, ini semuanya kirim, semuanya kirim, tamam? Ada, ternyata jangan terpedaya dengan pesona dan pucuk rayu mereka. Dan ini menunjukkan pentingnya ilmu agama. Kalau antum memiliki ilmu agama yang kuat, apapun jenis dan model yang keluar, itu antum gampang. Ini siapa itu? Oh, Michael Jordan. Michael Mukodas. Siapa ini? Oh, ini orangnya baru lahir. Itu sebagai nabi di Gunung Bunder. Bukan Gersia loh ya. Tanah di Jawa Barat. Ada apa dengan dia? Oh, ngaku sebagai nabi. Kafir. Langsung. Kafir. Jangan ragu. Kafir. Tamam? Dengan kesepakatan para ulama dulu sampai sekarang. Dari yang alimnya sampai yang tukang pijat. Semuanya mengatakan kah. Dari sana insyaallah ya. Ada. Ini perlu diingatkan. Sebab nampaknya kok mulai merembet ke arah Surabaya. Karena ada nguping-nguping nyari-nyari khabar nyampe apa belum. Secara rame di Yogyakarta ya ikhwan. Sebuah gerakan yang disilakan dengan Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Imam mengaku pendirinya mengaku sebagai nabi baru. Menamai dirinya dengan Al-Masih Al-Mau'ud, Masih yang dijanjikan. Namanya Michael Muqaddas. Nabi namanya Michael. Saya kalau ingat dia, langsung ingat pemain basket yang tinggi itu, Michael Jordan itu. Ada Michael Muqaddas. Allah musta'an. Ngaku sebagai nabi. Tapi gerakannya masih senyap di bawah tanah. Orang-orang yang terkena pemikiran ini tidak tahu siapa tokohnya, siapa pimpinannya, siapa panglimanya, nggak tahu dia. Hati-hati ya. Hah? Kita sudah apa namanya di Jogja sudah rame. Kita khawatir nanti merembet ke arah sini. Secara data sudah numpuk di martabat saya segini. Jangan segini, kaget. Kata lengkap tentang Al-Qiyadah dan Islamiyah. Maaf, sengaja memang dikirimkan ke tempat-tempat yang titik-titik yang strategis. Surat saya dapat jatahnya. Data yang lengkap itu tentang Al-Qiyadah dan Islamiyah. Maaf, antum cari khabar tentang masalah ini. Kalau ternyata nanti sudah mulai merangsek ke wilayah Surabaya, segera antum sampaikan kepada kita. Nanti kita upayakan untuk langsung mengadakan tablik akbar tamam di wilayah tengah-tengah kota Surabaya atau mungkin di Sidoarjo menjelaskan tentang Al-Qiyadah dan Islamiyah insyaallah. Ya, siap-siap. Ya, soalnya subhanallah yang kena mahasiswa yang dikatakan sebagai mahasiswa kena. Wah, karena bayangkan ini bukan lagi maha ini. Dan anak-anak TK aja. Allah insya Allah. Sehingga enggak menjamin yang namanya maha-maha itu, enggak menjamin. Yang menjamin ialah ilmu agama seseorang. Tamam, ketakwaan dia kepada Allah. Itu yang menjamin. Makanya hati-hati. Antum amati kawan-kawan antum, kalau dia enggak deres itu. Syahadat dia udah lain. Bahkan lagi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tapi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Michael Jordan. Wa anna Michael Muqaddas al-Masihul Mau'ud. Ini hati-hati. Kalau kemudian ada orang yang ngaku Islam, tidak mau sholat. Curigai. Ada yang ngomong melontarkan syubhat orang yang sholat, berarti dia musyrik. Atau curigai. Ini tidak beres. Kalau kemudian dalam taklimnya itu sedikit cerepet-cerepet, nyinggung masalah Yesus, segala macam itu, curigai. Karena mereka ini, luarnya itu Islam, dalamnya itu ialah Nasara. Hati-hati ya. Di sebagian wilayah, mereka membangun. Bukan membangun masjid, membangun gereja. Bangun gereja. Sehingga, diwanti-wanti betul, dia satu ini. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan diselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan aja. Wa'ana kafilahu insyaAllah, subhanahu wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, alhamdulillahi rabbil alamin.